Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Selanjutnya, wa yu'rafu kaunuhu min dafa wa ammal ma'din. Naam, rika sudah selesai. Wa ammal ma'dinu adapun hasil tambang. Ya, pertambangan itu termasuk hasil bumi yang ditambang dari bumi gitu. Fahuwa kullu ma tawallada minal ardi, min ghairi jinsiha. Bentar, wa yu'rafu kaunuhu min dafa'il jahiliyah sudah nampak aja belum? Iya, makanya kok kayak ada yang tersisa ya. Hah? Baik, baik. Kita ulangi aja. Jadi masalah rikaz rupanya ada kalimat yang tersisa, ya. Padahal seharusnya sudah selesai. Nah. Yaitu wa yu'rafu kaunuhu min dafa'il jahiliyah. Wa yu'rafu dan diketahui kaunuhu min dafa'inil jahiliyah, diketahui status harta itu min dafa'inil jahiliyah termasuk dari harta jahiliyah yang terpendam, harta orang-orang kafir ya, di masa jahiliyah yang terpendam. Biwujudi alamatil kufri alaih. Nah, ya, orang menyebut harta karun ya. Harta karun. Harta karun dari peninggalan jahiliyah orang kafir. Biwujudi alamatil kufri alaih. Diketahui, dikenali dengan adanya alamatil kufri alaih, tanda-tanda kekufuran padanya. Ada tanda-tanda, ciri-ciri kekufuran pada harta itu. Contohnya apa? Kakitabati asma'ihim, seperti ya tertulis nama-nama mereka di harta itu. Nama-nama orang-orang kafir ya tertulis di harta itu. Wa naqsi suwarihim, dan ukiran ya, terukir surah-surah mereka, gambar-gambar mereka ya, ada di harta itu terukir gambar-gambar orang-orang kafir itu. Wa nahwi dzalika minal alamat, dan semisal dengan itu dari tanda-tanda atau ciri-ciri yang menunjukkan bahwa itu adalah milik orang kafir ya, masa jahiliyah. Nah, sehingga ketika ditemukan dengan syarat-syarat yang kita pelajari, maka seperlimanya ya disalurkan oleh negara, oleh pemerintah untuk masalihil muslimin, ammah al-ammah, untuk maslah kemaslahatan keumuman kaum muslimin, yang ini tergolong fai dan bukan zakat. Khilaf tentang ini sudah kita lewati. Nah, jadi ini yang terakhir dari pembahasan ini yang ada di kitab, penjelasan tentang bagaimana mengenal bahwa itu harta karun itu yang ditemukan itu adalah peninggalan jahiliyah. Baik, selesai ya. Sekarang kita beralih ke pembahasan terakhir ya yang terkait dengan ini, yaitu hasil bumi, yaitu hasil tambang. Ya, pertambangan, karena itu ya dikategorikan oleh sebagian ulama sebagai hasil bumi, seperti hasil tanaman, biji-bijian dan buah-buahan yang telah kita lewati, yaitu wa ammal ma'dinu, adapun pertambangan, hasil tambang, fahuwa kullu ma tawallada minal ardi min ghairi jinsiha, yaitu setiap yang dihasilkan dari bumi merupakan turunan gitu. Tawallada min al-ard, turunan bumi, hasil dari bumi. Min ghairi jinsiha, yang tidak masuk dalam jenis bumi. Jadi bukan ya, bukan pasir, tanah gitu ya. Tanah, bukan tanah, pasir, batu, ah itu kan itu jenis sejenis dengan bumi itu. Nah. Laisa nabatan. Laisa nabatan, bukan tumbuhan. Ya, bukan tumbuhan. Jadi bukan hasil tanaman seperti yang telah kita lewati. Sawaun, sawaun akana jarian, sawaun akana jarian. Sama saja apakah hasil tambang itu cairan, dalam bentuk cairan yang mengalir begitu ya, dalam bentuk cair yang ya, yang bisa mengalir. Kanifti, kanifti seperti minyak tanah, minyak tanah ya, dan semisalnya. Bitrul, minyak tanah, dan semisalnya. Walqar, ter ya, ter ya, digunakan untuk mengaspal jalanan itu. Nah, am jamidan atau yang sifatnya beku ya, beku, bukan cairan tapi beku, padat ya. Ya, ini beku, benda yang beku. Kal hadid, seperti besi. Ya, wan nuhas. Nuhas. Tembaga. Ya. Wal dhahabi, emas. Wal fiddati, perak. Wa wazibak, wazibak, zibak itu ya, ya salah satu jenis ya hasil tambang yang baku, apa yang beku. Nah, baik. Besi, tembaga, emas, dan yang lainnya gitu ya. Banyak kan barang-barang tambang itu, nikel dan yang lainnya ya. Nah, yang semacam itulah. Fatajibu fihi az-zakatu bil ijma'i kama sabaq. Fatajibu fihi az-zakatu, maka wajib padanya zakat. Bil ijma'i, berdasarkan ijma' kama sabaq, sebagaimana telah lewat. Li'umumin nususi al-waridati, berdasarkan keumuman makna nas-nas yang datang. Fi wujubiz zakati, tentang wajibnya zakat. Fil khariji minal ard, pada harta ya, yang dihasilkan dari bumi. Ya, pembahasan kita sekarang adalah hasil tambang. Kaqaulihi ta'ala, di antara nas-nas yang bermakna umum tersebut yang mencakup seluruh ya hasil bumi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 267, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah ya dari apa-apa yang baik. Maka sabtum, yang kalian hasilkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang kami keluarkan lakum untuk kalian, minal ard, dari bumi, hasil bumi. Nah, ini dalil yang maknanya umum. Maksud dalamnya biji-bijian yang telah kita pelajari ya, biji gandum. Nah, ya, dan yang lainnya yang ada khilafnya, tamar, kurma kering dan zabib, kismis, ya, dan hasil tambah yang dibahas sekarang, ya, diperintahkan untuk dikeluarkan, ya, ini keluarkan zakatnya. Baik, sekarang yang perlu dibahas dari keterangan ini yang pertama adalah di sini dinukil ijma', adanya zakat pada hasil tambang secara umum. Ana tidak mengerti dari sisi mana penukilan ijma' ini, karena yang kami tahu dari pembahasan zakat yang pernah kami lakukan dan karena kami tulis tentang zakat, ya, yang merupakan ijma itu adalah emas dan perak. Tambang emas dan perak, ya. Adapun selain emas dan perak, mahallu khilafin bainal ulama, itu diperselisihkan oleh ulama. Emas dan perak yang merupakan hasil tambang saja, setelah mereka ijma bahwa ada zakatnya, itu pun diperselisihkan bentuk pengeluaran zakatnya. Ya. Bentuk pengeluaran zakatnya. Dan ini telah kita lewati pembahasannya. Jadi, ada yang berpendapat bahwa emas batangan dan perak batangan yang merupakan hasil tambang itu wajib langsung dikeluarkan zakatnya saat itu juga ketika ditambang. Ya. Tanpa menunggu tersimpan setahun, periode setahun, gitu. Ini salah satu pendapat, dan ini pendapat yang disajikan di sini, disamakan dengan hasil tanaman yang dikeluarkan saat dipanen. Gitu. Pendapat yang lain tentang emas dan perak batangan, ya, termasuk yang dihasilkan dari pertambangan adalah zakatnya dipersyaratkan mencapai nisab. Nisabnya adalah nisab emas jika itu emas, dan nisab perak jika itu perak, jika sitama itu perak, dengan syarat telah tersimpan di tangan pemiliknya selama periode setahun penuh. Jadi dipersyaratkan nisab dan haul, seperti halnya, ya, zakat emas dan perak. Sebenarnya nanti kita pelajari. Jadi meskipun emas dan perak itu hasil tambang, menurut pendapat yang kedua, ya, selain pendapat yang disajikan di kitab, menurut pendapat yang kedua, meskipun itu hasil tambang itu emas, meskipun emas dan perak itu hasil tambang, tetapi tetap berlaku syarat mencapai nisab dan tersimpan di tangan pemiliknya selama setahun penuh. Di akhir tahun keluarkan zakatnya. Kemudian jika emas dan perak itu terus tersimpan di tangan pemiliknya, tersimpan lagi tahun berikutnya sampai tahun kedua, ya, keluarkan lagi zakatnya. Terus selama emas dan perak yang asalnya dari hasil tambang itu terus disimpan oleh pemiliknya dan tidak pernah berkurang dari nisab, maka setiap tahun, periode setahun yang dilewatinya, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. 1/40. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada zakat emas dan perak, zakat dinar dan dirham. Ini pendapat Ishaq bin Rahawai. Salah satu pendapat Asy-Syafi'i yang didukung oleh sahabat Asy-Syafi'i yaitu Al-Muzani. Ini pula pendapat Ibnu Hazm dan dipilih oleh Ibnu Al-Mundhir. Sepertinya pendapat ini lebih kuat. Pendapat yang kedua yang kami sampaikan ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena menyamakan hasil tambang emas dan perak bentuk pengeluaran zakatnya, menyamakannya dengan zakat biji-bijian dan buah-buahan yang dikeluarkan saat panen tanpa mempersyaratkan periode setahun haul, kias ini memiliki kelemahan karena adanya perbedaan antara zakat emas dan perak yang merupakan hasil tambang dengan zakat biji-bijian dan buah-buahan. Perbedaannya di mana? Perhatikan perbedaannya. Hasil tanaman dan buah-buahan. Gandum. Ya. Misalkan. Dan yang lainnya. Biji-bijian dan buah-buahan yang terkena zakat itu. Dikeluarkan zakatnya saat dipanen. Dengan syarat mencapai nisab, saat panen dikeluarkan zakatnya. Ya. Satu kali saat panen saja. Ketika ya gandum seseorang dan menurut yang mengikuti mazhab Syafi'i seperti di negeri kita ya yang mengatakan ada zakat beras, jagung. Berasnya dia simpan, jagungnya dia simpan sampai bertahun-tahun dan tidak berkurang dari nisab, itu tidak dikeluarkan lagi zakatnya, hanya satu kali dikeluarkan zakatnya. Satu kali saja keluarkan zakatnya. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Berikan zakatnya, keluarkan zakatnya saat dipanen. Satu kali itu saja. Meskipun tersimpan sekian tahun di tangan pemiliknya dan nisabnya tidak berkurang, tetap tidak dikeluarkan lagi zakatnya, hanya sekali. Nah, sedangkan emas dan perak dikeluarkan setiap kali sempurna haulnya. Ya. Selama tersimpan di tangan pemiliknya dan nisab tidak berkurang sekian tahun lamanya, maka setiap periode satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Beda kan? Jadi secara metode kias, tepatnya emas dan perak batangan hasil tambang disamakan hukumnya dalam hal zakat dengan zakat dinar yang terbuat dari emas dan zakat dirham yang terbuat dari perak yang memiliki persyaratan haul, tersimpan dalam periode satu tahun bulan Qomariyah tahun Hijriah, dan zakatnya terulang-ulang setiap tahun selama nisabnya tidak berkurang. Karena keumuman makna dalil wajibnya zakat emas dan perak meliputi seluruh emas dan perak, termasuk emas dan perak yang dihasilkan dari pertambangan. Ini lebih kuat daripada yang disampaikan di kitab. Wallahu a'lam. Kemudian selain emas dan perak itu diperselisihkan, bukan ijma', ya. Hasil tambang selain emas dan perak itu diperselisihkan oleh ulama. Tidak ada ijma' ulama dalam hal tersebut. Yang berpendapat bahwa seluruh hasil tambang yang beraneka ragam, yang telah kita dengar, yang sifatnya cair, cairan mengalir, atau sifatnya beku, padat, keras, seperti besi, tembaga, dan yang lainnya itu, ya semuanya ada zakatnya, dengan keumuman makna dalil ayat yang telah kita baca di kitab, ini pendapatnya Imam Ahmad. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Tetapi pendalilan dengan keumuman makna ayat ini berkonsekuensi bahwa segala sesuatu yang keluar dari bumi sebagai hasil bumi, baik yang dihasilkan di daratan maupun di lautan, berarti ada zakatnya. Jika kita mau berpegang dengan keumuman makna ayat, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, berarti semua yang Allah keluarkan dari bumi, hasil bumi yang di daratan maupun di lautan, ada zakatnya. Ya, ini luas sekali cakupannya. Tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Tidak ada satupun ulama yang mengambil keumuman makna ayat ini secara menyeluruh, bahwa semua hasil bumi yang ada di daratan dan lautan ada zakatnya. Tayyib. Jadi berdalil dengan keumuman makna ayat untuk menyatakan hasil-hasil tambang itu selain emas dan perak ada zakatnya, ini butuh ditinjau kembali. Ini adalah sisi kelemahannya. Karena konsekuensinya apa yang telah kita dengar tadi. Semua hasil bumi yang ada di daratan di lautan berarti terkena zakat. Kenapa dibedakan? Kan begitu. Kenapa hanya hasil tambang seperti yang dicontohkan, bensin, minyak, tanah, ya, ter, besi, tembaga, nikel dan yang lainnya, itu saja yang dan semisal itu yang ada zakatnya. Kenapa hasil bumi yang lainnya ada zakatnya tidak? Kenapa dibedakan padahal makna ayatnya umum? Nah, kan begitu. Ya, kemudian adapun dari segi hadis, ada satu hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Alaihissalam memungut zakat dari pertambangan Qabaliyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha min al-ma'adini al-Qabaliyati sadaqah. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memungut zakat dari pertambangan Qabaliyah. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Juga diriwayatkan oleh Malik dan Al-Hakim. Hadis ini oleh Al-Hakim disahihkan. Al-Imam Adz-Dzahabi menyetujui pensahihan Al-Hakim. Adz-Dzahabi mendukung Al-Hakim bahwa hadis ini sahih, tetapi ini ijtihad dari kedua imam ini salah. Karena hadis ini telah didhaifkan oleh imam ahli hadis yang lain, yaitu Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i. Ya. Kemudian juga Ibn Hazm. Dan di zaman kita Al-Albani. Al-Albani memfonis hadis itu dhaif dalam Irwa'ul Ghalil karena sanadnya mursal. Sanadnya mursal. Putus di ujung sanad antara tabi'in dengan Nabi alaihissalam. Berarti pendalilan dengan hadis ini juga gugur. Jadi pendalilan dengan keumuman makna ayat lemah, ditinjau dari segi konsekuensinya. Kemudian pendalilan dengan hadis tidak bisa karena hadisnya dhaif. Dengan demikian, pendapat yang lebih kuat wallahu alam, pendapat yang mengatakan bahwa barang-barang tambang selain emas dan perak tidak ada zakatnya. Barang-barang tambang selain emas dan perak tidak ada zakatnya. Karena pada asalnya, ini kaidah ya, pada asalnya suatu harta tidak terkena kewajiban zakat hingga ada dalil yang menunjukkannya. Sedangkan dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya zakat barang-barang tambang. Kalau dikatakan ada ayat, maknanya umum meliputi ya hasil pertambangan karena itu termasuk yang dihasilkan dari bumi. Sudah kita dengar jawabannya. Jika berdalil yang keumuman makna ayat, konsekuensinya berarti semua ya, semua yang dihasilkan dari bumi, di daratan, di lautan, azza zakatnya, ya, empang, ya, ada zakatnya, hasil dari empang ada zakat, hasil ternak itu hasil bumi, ya, yang dihasilkan dari lautan, ya, ikan-ikan ada zakatnya, kemudian hasil bumi, ya, yang lainnya, baik, dan seterusnya, ya. Sudah kita dengar tadi, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa seluruh hasil bumi ada zakatnya. Tidak ada yang mengatakan demikian. Baik. Sedangkan hadis, orang kata ada hadis bahwa Nabi SAW memungut zakat dari pertambangan Qobaliyah, ya, dan dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Al-Dhahabi. Sudah kita dengar pensahihan kedua imam itu salah, yang benar, ya, vonis Asy-Syafi'i, Ibnu Hazm dan Al-Albani, hadis itu dhaif karena sanadnya mursal. Jadi, ya, yang benar sesuai dengan hukum asal, pada asalnya suatu harta tidak terkena kewajiban zakat sampai tegak dalil yang jelas-jelas menunjukkan adanya zakat, dan di sini tidak ada. Dan ini adalah mazhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm, bahwa seluruh hasil tambang selain emas dan perak tidak ada zakatnya. Ini mazhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm. Anda kok melihat ada thalabah yang keluar dari sini? Dari sini tadi bawa buku. Siapa itu? Pakai baju hijau tadi. Temannya siapa itu? Temannya. Hah? Di situ tadi. Siapa? Fudail. Coba nanti diperiksa Fudail, ya. Kok keluar bawa kitab gitu? Dia masih belajar. Nah. Coba Musyrif nanti dicek. Atau mudarisnya aja, mudarisnya. Nah. Jelas, ya? Jadi kesimpulannya, ya, tentang ma'din, hasil pertambangan, yang terkuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang terkena zakat hanyalah emas dan perak, adapun hasil pertambangan lainnya tidak. Nah, kemudian tentang bentuk zakat pada emas dan perak yang merupakan hasil tambang, ya, itu juga terdapat khilaf, sudah dipaparkan juga tadi khilafnya, dan yang terkuat pendapat yang mengatakan dipersyaratkan padanya haul, ya, hasil tambang emas dan perak jika mencapai nisab tetap dipersyaratkan haul, yakni tersimpan di tangan pemiliknya selama setahun tanpa berkurang dari nisab, ya, kemudian setiap tahun, setiap melewati periode setahun terus dikeluarkan zakatnya. Seperti halnya zakat dinar dan dirham, dan zakatnya adalah 2,5%. Barakallahu fikum. Jelas, ya? Dan demikian selesai pembahasan kita. Sampai di sini saja dulu supaya pembahasan berikutnya nanti dimulai dari awal. Kita akan masuk ke bab yang keempat tentang zakat hewan ternak. Biidznillah ta'ala. Tafadhalu, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.